بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan secara garis besar pembagian hadis-hadis. Ya, kita mulai kemarin dengan pembagiannya, yakni sesuai dengan sampainya khabar tersebut kepada kita. Kemudian juga ditinjau dari diterima atau ditolaknya, serta ditinjau dari siapa yang mengatakan hadis tersebut. Kemudian sudah kita buat gambarannya secara garis besar. Maka insya Allah kita akan mulai masuk ke dalam satu persatu apa yang kita sampaikan tadi. Ini yang pertama, ya, taksim al-khobar binisbati liwusuli ilayna. Kita akan masuk ke dalam pembahasan taksim al-khobar binisbati liwusuli ilayna. Pembagian al-khobar, ya, sesuai dengan atau di menurut cara sampainya kepada kita. Kemudian ada berapa sampainya khabar, sampainya hadis kepada kita? Ada dua, kita sebutkan kemarin. Yang pertama apa? Al-mutawatir, yang kedua ahad. Al-mutawatir, yang kedua ahad. Maka ini akan jadi pembahasan kita. Kata beliau, yang qasimu al-khabaru binisbati liwusulihi ilayna ila kismain. Al-khabar, ya, ditinjau dari cara sampainya kepada kita itu terbagi menjadi dua bagian. Fa in kana lahu turukun ghairu mahsuratin bi adadin muayyan fahuwa al mutawatir. Apabila dia memiliki jalan yang tidak dibatasi dengan sejumlah bilangan tertentu, maka hadis tersebut adalah hadis yang mutawatir. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail lagi apa definisi al-mutawatir. Kemudian yang kedua, wa in kana lahu turukun mahsurah bi adadin muayyan fahuwal ahad. Apabila dia memiliki jalan yang terbatas jumlahnya, maka hadis tersebut adalah hadis ahad. Wa li kullin min huma aqsamun wa tafasil. Sa'adkuruha wa absutuha insya'Allah ta'ala bi mabhasain. Wahuma al-mabhasul awal al-khabar mutawatir, al-mabhasul thani khabaru ahad. Dan setiap pembagian ini memiliki perincian-perincian yang akan saya sebutkan dan saya jelaskan insya'Allah ta'ala. Ya, melalui dua pembahasan, yaitu pembahasan tentang khabar mutawatir dan khabar al-ahad. Khabar al-ahad. Qala al-mabhatul awal al-khabar al-mutawatir. Pembahasan yang pertama, khabar al-mutawatir. Ta'rifuhu lughatan huwa ismu fa'ilin mushtaqqun min at-tawaturi ay at-tatabu'i. At-tatabu'i. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il. Tawatara yatawatiru. Ya, tawatara yatawatiru. Tawatara yutawatiru. Baik, mushtaq minat tawatur, yang diambil dari kata at-tawatur. Maknanya at-tatabu', berturut-turut. Jadi secara bahasa, mutawatir dari kata tawatur, yang artinya berturut-turut. Adapun takul, engkau katakan tawatar al-matar ay tataba'a nuzuluhu. Tawatar al-matar, engkau katakan tawatar al-matar. Matar itu tawatar Artinya apa? Tata ba' nuzuluhu, turunnya secara berturut-turutan. Ya, saling susul, menyusul. Ini makna mutawatir secara bahasa. Artinya berturut-turut. Qala istilahan. Secara istilah, hadis mutawatir ma rawahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadib. Ma rawahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadib. Secara istilah artinya apa yang diriwayatkan oleh sejumlah besar atau banyak orang, tuhilul adah tawatu'ahum alal kadib, yang kebiasaan itu ya menunjukkan ketidakmungkinan mereka bersepakat di atas kedustaan. Ya, kebiasaan menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kedustaan. Ini definisi hadis mutawatir. Apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang kebiasaan itu menunjukkan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Ya, atau tidak mungkin mereka sepakat di atas sebuah kedustaan. Ini definisi hadis mutawatir secara istilah. Sekarang syarh ta'rif, beliau akan jelaskan definisi yang beliau sampaikan tadi. Wa ma'na ta'rif anna al-mutawatir huwa al-hadith aw al-khabar alladhi yarwihi fi kulli tabaqatin min tabaqat sanadihi ruwatun katsirun. Hadis mutawatir adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan pada setiap tabaqahnya dari tabaqah-tabaqah sanadnya rawi yang sangat banyak. Jadi pada setiap tabaqahnya ada sejumlah rawi yang sangat banyak. Bukan hanya pada satu atau dua tabaqat, tapi pada keseluruhan tabaqat. Fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadih. Pada setiap tabaqat dari tabaqat-tabaqat sanadnya. Ruwatun katsirah atau ruwatun katsirun. Banyak sekali perawinya dalam setiap tabaqah. Yakumul aklu adatan bistihalati ayyakuna ula'ika ruwah qad ittafaqu ala ikhtilaqi hadzal khabar. Akal menghukumi secara kebiasaan tidak mungkin bahwa mereka itu, yakni para rawi itu, ittafaqu ala ikhtilaqin hadzal khabar. Ala ikhtilaqi hadzal khabar. Enggak mungkin mereka bersepakat untuk membuat kedustaan, ya. Membuat kedustaan. Ya, khabar yang dusta. Artinya apa? Membuat konspirasi begitu ya. Mereka membuat konspirasi untuk membuat hadis palsu. Lah, tidak mungkin. Ya. Ini adalah definisi al-mutawatir. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang merawikan itu jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, jumlah yang banyak itu pada seluruh tabaqat. Tiga, dia tidak mungkin secara kebiasaan, tidak mungkin mereka berkonspirasi untuk membuat kedustaan. Yatabayyanu min syarhi ta'rif anna tawatur la yatahaqqaqu fil khabar illa bi syuruti arba. Dari definisi ya, kita mengetahui bahwa mutawatir itu tidak akan terrealisasikan pada sebuah khabar kecuali dengan empat syarat. Bahwa mutawatir tidaklah terpenuhi kecuali ada empat syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama, an yarwiyahu adadun katsirun. Yang meriwayatkannya adalah sejumlah besar, ya, orang, sejumlah orang dalam jumlah yang banyak. Diriwayatkan oleh sekumpulan atau sejumlah orang dengan jumlah yang banyak. وقد اختلف في أقل الكثرة على الأقوال. Para ulama berbeda pendapat. Paling minim itu berapa? Sehingga sebuah hadis itu disebut sebagai mutawatir. Ya, mereka berbeda pendapat tentang berapa jumlah rawi hadis mutawatir sehingga dia dikatakan mutawatir. Al-Mukhtar annahu asyaratu ashkhas. Yang terpilih kata beliau ya bahwa jumlahnya 10 orang. Ini pilihan beliau. 10 orang. Ya. Dan yang sahih bahwa tidak ditentukan dengan jumlah tertentu. Ketika dia diriwayatkan oleh sekian banyak orang meriwayatkan dan tidak mungkin mereka bergabung untuk membuat konspirasi atau bergabung untuk membuat kedustaan, maka dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Dihukumi sebagai hadis yang mutawatir. Ini syarat yang pertama. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa termasuk yang dikuatkan oleh Al-Hafidz tidak dibatasi dengan sejumlah adad, sejumlah bilangan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, antu jada hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Ya, bahwa banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis itu dijumpai pada seluruh tabaqat. Dijumpai pada seluruh tabaqat. Artinya bukan hanya satu tabaqat saja dari sanad itu yang banyak perawinya, tapi pada seluruh tabaqat. Pada seluruh tabaqat. Kemudian yang ketiga, antuhilal adatu tawatu'ahum alal kadhib. Ya, mustahil ya. Kebiasaan itu menunjukkan mustahil bagi mereka untuk bersepakat di atas kedustaan. Ya. Misalnya si fulan tinggalnya di mana ya. Kalau para sahabat kan mereka udul. Mereka udul orang-orang yang adil. Enggak mungkin kemudian bersepakat di atas sebuah kedustaan. Ya, kalau mereka sudah meriwayatkan sesuatu dalam jumlah yang banyak ya, para sahabat meriwayatkan sesuatu, tentu lebih kuat lagi. Kalau mereka satu orang saja meriwayatkan sebuah hadis, itu harus kita benarkan ya. Kalau sanadnya sahih sampai mereka, ya harus kita benarkan. Apalagi yang meriwayatkannya itu adalah sejumlah besar dari para sahabat. Kemudian yang keempat, ayyakuna mustanadu khabarihim al-his. Yang keempat, bahwa rujukan khabar mereka adalah panca indera. Kakaulihim sami'na waro'ayna awlamasna. Seperti ucapan mereka, aku mendengar, kami melihat, atau kami menyentuh. Ya, jadi harus benar-benar mereka lihat. Harus benar-benar mereka dengar ya atau mereka sentuh. Amma in kana mustanadul khabarihim ul aql ka qawli bi hudutsil alam masalan fala yusamma al khabaru hina idin mutawatiran. Adapun kalau sandaran khabar mereka adalah akal seperti ucapan sebagian mereka tentang terjadinya alam semesta, maka tidaklah disebut sebagai mutawatir. Ya, misalnya ada yang mengatakan bercerita tentang terjadinya alam semesta. Ya, ada lagi yang menceritakan terjadinya alam semesta. Ya. Ini kan tidak dilihat. Dia kan tidak melihat bagaimana terjadinya alam semesta. Jadi walaupun misalnya ada si fulan ya, si fulan menceritakan tentang terjadinya alam semesta. Si fulan menceritakan tentang terjadinya alam semesta. Tapi mereka semuanya itu tidak melihat terjadinya apa hal tersebut, maka kita bisa katakan itu sebagai hal yang mutawatir? Enggak. Kenapa? Mustanadnya bukan panca indera. Misalnya nih, ya, ada 1000 orang mengatakan bahwa manusia itu dari monyet. Manusia itu dari monyet misalnya, ada sekian banyak orang ya mengatakan manusia dari monyet. Apakah itu bisa kita katakan sebagai suatu khabar yang mutawatir? 1000 orang nih misalnya. Kita katakan enggak. Kenapa? Karena mereka tidak melihat proses perubahan manusia itu berubah menjadi monyet. Ya, karena itu kan akal mereka aja. Lihat ada rangkanya monyet, ada rangkanya manusia kok mirip. Nah, kemudian dihubung-hubungkan, oh manusia ini dari monyet karena rangkanya mirip. Ya, bapakmu mungkin, kalau bapakmu enggak. Ya. Nah, kalau mereka mengatakan seperti itu, walaupun banyak yang mengatakan, tapi karena mustanadnya itu adalah akal, bukan panca indera, mereka enggak lihat bagaimana perubahannya itu. Maka tidaklah dikatakan sebagai khabar yang mutawatir. Fahim tumo? Ya, jadi harus disandarkan kepada panca indera. Dia harus lihat, dia harus dengar. Qala hukmuhu. Karena hukumnya. Al-mutawatiru yufidul ilma daruri. Ay ilmal yaqini alladhi yuttarul insanu. Ila tasdiki bihi tasdiqan jaziman. Mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. Jadi ada ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Kalau ilmu daruri itu ilmu pasti. Ai ilmu yakin, yang memberikan keyakinan. Tanpa perlu dibahas, tanpa perlu diteliti, sudah membuat seseorang itu yakin. Contohnya apa? Api itu panas. Perlu enggak diteliti, Pak Rahmat? Api itu panas. Enggak perlu. Ya, orang langsung mengatakan api ya panas. Es itu dingin. Enggak perlu diteliti, es itu dingin itu gimana? Kenapa? Karena suatu hal yang diketahui dengan daruri. Ya. Tanpa perlu ada penelitian lebih lanjut. Alladhi yutarul insanu ila tasdiki bihi tasdiqan jaziman, yang mau tidak mau manusia itu akan membenarkannya dengan pembenaran yang pasti tanpa adanya keraguan sedikit pun. Baik. Ini hadis mutawatir, pasti seseorang akan menerima harus diterima. Karena apa? Karena dia memberikan keyakinan yang pasti. Kaman yushahidul amra binafsihi. Kalau hadis mutawatir, maka dia harus menerimanya seperti menyaksikan sendiri. Seperti dia menyaksikan sendiri, seperti dia mendengar khabar itu sendiri. Ya. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi. Karena sesungguhnya dia tidaklah ragu-ragu dalam membenarkannya. Fakadzalikal khabar mutawatir, maka demikianlah khabar yang mutawatir. Kalau kita melihat sesuatu, kita enggak ragu, melihat sendiri, ya, merasakan sendiri, enggak ada keraguan-raguan, maka demikianlah hadis yang mutawatir, kita terima tanpa ada keraguan-raguan. Idzalika kana al mutawatiru kulluhu maqbulan wa la hajata ila al bahthi an ahwali ruwatihi. Oleh karena itu seluruh hadis yang mutawatir itu makbul, diterima. Tidak ada hajat untuk mencari-cari atau meneliti tentang keadaan rawi-rawinya. Ya. Kalau hadis sudah diputuskan dia hadis yang mutawatir, ya, tidak perlu lagi dicari rawi-rawinya. Nah, jadi kita itu kerjaannya itu bahas hadis ahad. Karena mutawatir itu sudah enggak usah diutak-atik. Qala aqsamuhu, sekarang pembagiannya. Yang qasimul khabarul mutawatiru ila qismaini huma lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Khabar mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang lafdhi dan maknawi. Al mutawatiru lafdhi huwa ma tawatara lafdhuhu wa ma'nah. Yang kemarin kita singgung ya, Hadis mutawatir, mutawatir lafzi adalah apa yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contohnya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja kepadaku tentang aku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Ini contoh hadis mutawatir lafzi wa maknawi. Semuanya meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka silahkan ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan thumma istamarat hadhil kasrah bal zadat fi baqi tabaqati sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sekian sahabat, kemudian terus berlanjut ya, banyaknya periwayat tadi bahkan bertambah fi baqi tabaqati sanad, pada sisa sanadnya ya. Jadi di level sahabat saja sudah ada 70 orang yang meriwayatkannya. 70 sekian orang yang meriwayatkannya. Maka kemudian di tabaqah yang ada di bawah para sahabat, ya, kebiasaannya semakin banyak. Karena satu sahabat mungkin yang meriwayatkan dari sahabat tersebut ada lebih dari satu orang. Ya enggak? Kan para sahabat banyak muridnya. Sehingga bisa jadi atau pasti hampir terjadi ya, pasti kita hampir pastikan bahwa yang meriwayatkan di bawah para sahabat itu jauh lebih banyak. Nah, sekarang hadis ini sudah diriwayatkan 70 orang sahabat. Tabaqat paling atasnya tabaqat sahabat. Ya, 70 orang kemudian dilanjutkan. Maka hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Ya. Ini yang mutawatir lafzi. Yang kedua mutawatir maknawi, huwa matawatara maknahu duna lafzihi. Ya, mutawatir maknawi adalah apa yang mutawatir maknanya. Akan tetapi lafadznya berbeda, berbeda-beda. Contohnya kata beliau, ahadithu raf'il yadaini fit du'a. Hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam nahwu mi'ati hadis. Kullu hadithin minha fihi annahu rafa'a yadayhi fi du'a. Ya. Maka telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar seratusan hadis. Setiap hadis ada atau penggambaran annahu rafa'a yadayhi fi du'a, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Lakinnaha fi qodaya mukhtalifah. Akan tetapi yang diwayatkan itu dari qodaya mukhtalifah. Keadaan-keadaan tertentu. Misalnya beliau doa istisqa, minta hujan, angkat tangan. Kemudian ketika beliau membaca doa kunut, beliau angkat tangan. Ketika beliau berdoa di Arafah, beliau angkat tangan. Ya, qodayanya berbeda-beda. Akan tetapi diriwayatkan hal yang sama. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat tangannya. Maka ini adalah contoh ya mutawatir maknawi. Dalam bait syair disebutkan ya, ada beberapa hadis yang mutawatir disebutkan dalam bait syair. Mimma tawatara hadithun hadithu man kadzab wa man bada lillahi baitan waqtasab wa ru'yat wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Dalam bait syair disebutkan mimma tawatara hadithu man kadzab, termasuk hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzab. Ini man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Waman bana lillahi baitan waqtasab. Kemudian hadis orang yang membangun masjid. Ya, membangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga baginya. Ini juga hadis yang mutawatir. Wa ru'yatun wa syafa'atun wal haudu. Kemudian hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Nah, ini juga hadis mutawatir. Wa syafa'ah, demikian juga syafa'at, hadis tentang syafa'at. Ya, wal haudu, juga tentang telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa mashu khuffain, kemudian mengusap dua khuf. Maka ini diantara hadis-hadis yang mutawatir. Qala wujuduhu yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadith al mutawatir. Ya, terdapat jumlah yang cukup signifikan dari hadis mutawatir. Minha hadithul haudi wa hadithul mashi ala kufain wa hadithu raf'il yadaini fi shalah. Di antaranya hadis al-haud tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadithul mash hadithul mashi ala kufain, hadis tentang mengusap dua khuf, wa hadithu raf'il yadaini fi shalah, demikian juga hadis mengangkat kedua tangan ketika salat, wa hadithu nadarallahu imra'an, dan hadis nadarallahu imra'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat cerah seorang hamba. Ya, nadarallahu imra'an sami'a minni hadithan faballaghahu kama sami'. Ya, kata Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat cerah wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami, kemudian dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Wa ghairuha katsira, dan hadis-hadis lainnya banyak. Lakin, kata beliau, lakin law nadharna ila adadi ahaditsil ahad lawajadna annal ahaditsal mutawatirah ya qalilatun jiddan binisbati ilaiha. Maka kita akan dapati bahwa hadis yang mutawatir itu jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan ya dengan hadis ahad. Jadi walaupun jumlahnya signifikan, tapi tetap kalau dibandingkan dengan hadis ahad, jumlahnya tidak sebanyak hadis ahad. Qala ashharul musannafati fihi, ya, tulisan-tulisan atau karya-karya yang berbicara tentang al-mutawatir. Laqad tana al-ulama bi jam'il ahadits al-mutawatirah wa ja'liha fi musannafin mustaqillin liyashula ala talabi ar-ruju'a ilaiha. Maka para ulama telah memberikan perhatian untuk mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir ini, dan mereka menjadikannya sebagai karya tulis yang tersendiri agar mudah bagi para penuntut ilmu untuk kembali kepadanya. Nah, dan di antara tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang hadis yang mutawatir, yang pertama Al-Azharu Al-Mitnathirah fil akhbaril mutawatirah lis-Sayyuti wa huwa murattabun 'alal abwab. Ya, Al-Azhar al apa itu? Al-Mutnathirah fil akhbar al mutawatirah karya As-Suyuti. Kemudian yang kedua Qathful Azhar li Suyuti aidan wa huwa talkhisun li kitab as-sabiq. Ya, Qathful Azhar ini ringkasan dari kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga Nadhbu al-Mutanathir fil hadits al-mutawatir li Muhammad bin Ja'far al-Kattani. Ini beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan hadits al-mutawatir. Qala al-mabhatsu tsani khabarul ahad, khabar ahad, ta'rifuhu al-ahad jam'u ahad bima'na wahid wa khabaru wahid huwa ma yarwihi syakhsun wahid. Al-ahad jamak dari ahad, ya, artinya satu, dan khabar ahad adalah apa yang diriwayatkan oleh satu orang saja, ma yarwihi syakhsun wahidun. Wastilahan huwa ma lam yajma' syurutal mutawatir. Adapun secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang belum terkumpul padanya syarat mutawatir. Jadi yang selain mutawatir itu ahad. Dan ini keadaan kebanyakan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Sebagai faedah bahwa hadis ahad itu dahulu tidak dikenal di kalangan ulama al-mutaqaddimun. Yang membuat definisi hadis ahad itu ya orang-orang Mu'tazilah. Karena mereka punya prinsip tidak menerima prinsip akidah dari hadis-hadis yang ahad. Mereka yang membuat hadis ahad. Ya. Adapun sebelum mereka, maka hadis selama dia jelas berasal dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka dihukumi sebagai hadis yang sahih ya. Kalau dia sahih, sahih. Keberadaan ahadnya itu tidak menghalangi hadis tersebut untuk diterima, termasuk dalam bab akidah. Ya, dalam bab akidah walaupun hadisnya ahad tetap diterima. Tapi al-Mu'tazilah mereka menginginkan dengan mengklasifikasi hadis menjadi mutawatir dan ahad untuk menolak mengambil akidah dari hadis ahad. Na'udzubillah. Kemudian hukumnya. Yufidul ilma an-nadhari ayil ilma al-mutawakifa ala nadhari wal istidlal. Berbeda dengan al-mutawatir, maka hukum dari hadis ahad ini dia memberikan ilmu nadhari, yaitu ilmu yang membutuhkan pemeriksaan dan pendalilan. Membutuhkan pemeriksaan dan pendalilan. Wahada wali khabaril ahad taksiman kullu taksimin bi'tibar wa sa'adzkuru hadaini taksimaini fil fasli tani. Hadis ahad terbagi menjadi dua pembagian. Setiap pembagian dia memiliki makna tersendiri dan aku akan sebutkan ya penjelasan atau perincian pembagian tersebut. Qala al-mabhatul awal taqsimul khabar ahad binisbati ila adadi turukih wa taqsimul khabarul ahad binisbati ila quwatihi wa dha'fih. Ya, yang pertama pembagian hadis ahad sesuai dengan jumlah perawinya. Yang kedua pembagian hadis ahad ya dilihat dari kekuatan dan kelemahannya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.